بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، إخوانا أعزكم الله، telah kita paparkan pada majelis yang pertama ragam fitnah, klasifikasi fitnah yang terjadi pada dakwah salafiyah yang ada di tengah-tengah masyarakat dan juga yang ada di sebuah bangsa dan negara, terutama di negara kita ini. Pada majelis yang kedua ini, kita akan membahas tentang masalah bagaimana sikap seorang muslim, sikap seorang sunni salafi di dalam menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah tersebut di atas. Ikhwanatina azakumullah, pembahasan ini akan kita sebutkan beberapa usul wa qawaid, prinsip-prinsip, kaidah-kaidah ahlu sunnati wal jamaah di dalam menyikapi ragam fitnah-fitnah tersebut. Dan ini masuk dalam kategori usul salaf, prinsip-prinsip salaf, juga masuk dalam usul dakwah, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah fiqih dakwah yang antum harus betul-betul mengetahuinya, memahaminya, lalu menjiwainya, menghayatinya, dan mempraktekannya di dalam menyikapi ragam fitnah di atas. Maka saya minta fokusnya sedikit lengah, bisa berbahaya. Salah dengar, salah memahami kaidah, salah praktek, salah pemahaman, bukan maslahat yang tercapai, malah mafsadat yang akan ditimbulkan. Barakallahu fikum. Tayyib. Kaidah yang pertama, kaidah yang pertama ialah ahlu sunnati wal jamaah yazinuna al-umura kullaha bil kitabi was sunnati ala fahmi salafil ummah. Yang artinya bahwasanya ahlu sunnati wal jamaah mereka menimbang, mereka menyikapi segala perkara, segala sesuatu dengan timbangan Al-Quran, sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dengan pemahaman salaful ummah. Ini harus disebutkan kali pertama, dikarenakan ini merupakan asl usul, prinsip yang paling mendasar pada ahlu sunnati wal jamaah dalam beragama, dalam menyikapi segala hal. Ini termasuk mumayyizatu ahli sunnah, termasuk keistimewaan ahlu sunnati wal jamaah dibandingkan dengan pihak-pihak yang lain. Ahlu sunnah barometernya Quran sunnah dengan pemahaman salaf. Barometernya bukan orang, bukan tokoh, bukan golongan, bukan kelompok, bukan ormas, bukan parpol, bukan yayasan, bukan ma'had, bukan yang lain-lainnya. Tetapi barometernya, timbangannya adalah Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Fitnah apapun yang muncul, baik dalam dakwah salafiyah atau di tengah-tengah masyarakat atau yang menimpa bangsa dan negara, mereka mengkajinya, mereka menelaahnya, mereka menimbangnya, mereka mengukurnya, mereka menilainya, menyikapinya dengan bimbingan ini. Tidak lepas dari prinsip ini, barakallahu fiik. Dikarenakan inilah perintah Allah Azza wa Jalla dan juga perintah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Apabila kamu bersengketa, berselisih tentang suatu perkara, apapun itu, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Kembali kepada Allah, Al-Quranul Karim. Kembali kepada Rasul semasa hidupnya. Dan kepada sunnah Rasul semasa hidupnya. Setelah wafatnya Rasul, kembali kepada sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang masyhur di kalangan antum sekalian, yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya dari Irbat Ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. Sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, maka dia akan menyaksikan ikhtilaf yang sangat banyak, perpecahan yang sangat banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang terbimbing sepeninggalku. Pegangi sunnahku tadi dan gigitlah ia dengan geraham-geraham kalian. Kembali kepada Quran dan sunnah, barakallahu fikum. Nama ya kan. Kembali kepada pemahaman salaf, itu merupakan ciri khas berikutnya dari ahlu sunnah wal jamaah salafiyin. Mereka dikatakan sebagai salafi dikarenakan kembali kepada pemahaman salafun salih. Dasarnya hadis yang saya bacakan tadi, fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al mahdiyin. Mereka adalah para sahabat, mereka adalah salafun salih. Rasul mewajibkan kita kembali pada sunnah Rasul dan sunnah khulafa, pemahaman salafun salih. Juga dikarenakan mereka adalah orang yang terbaik, generasi yang paling mulia pada umat ini. Kata Rasulullah SAW, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umat manusia generasiku, kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka. Para sahabat, para tabi'i dan para atba'u tabi'i. Nama ikhwan. Sehingga ahlus sunnati wal jamaah menilai semua dengan bimbingan ini. Fitnah apapun dikaji dengan ini. Kalau dikatakan kufur, katakan kufur. Dikatakan syirik, katakan syirik. Dikatakan bid'ah, katakan bid'ah. Dikatakan penyimpangan, penyimpangan. Dikatakan maksiat, maksiat. Wah, kata. Takarannya, nama penyimpangannya apa? Bagaimana cara penyikapannya? Kembali kepada prinsip ini, barakallahu fikum. Nama ikhwan. Ini sekaligus merupakan upaya menyelamatkan diri dari semua fitnah-fitnah yang ada. Ketika kaum muslimin, ahlu sunnah wal jamaah salafiyin kembali kepada prinsip ini, maka mereka akan bisa menyikapi fitnah dengan benar, sekaligus selamat dari fitnah dengan cara yang benar. Diriwayatkan dari Az-Zuhri rahimahullah, beliau menyatakan, kana ulama'una yaqulun al-i'tisamu bisunnati najat. Dulu para ulama kita Mereka menyatakan berpegang teguh dengan sunnah itu keselamatan dari semua fitnah. Sehingga sikapnya benar plus selamat dari fitnah tadi, barakallahu fikum. Maka dari sini qonamtina anzakumullah, ahlu sunnah wal jamaah salafiyin adalah orang yang punya semangat talabul ilm, semangat tafaqquh fiddin, semangat ngaji, semangat belajar agama, semangat mengkaji Al-Quran, sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Karena prinsip inilah yang akan membuat mereka terbimbing di masa fitnah, benar penyikapannya, selamat dari fitnah-fitnah tadi. Maka penjabaran dari poin tadi, ikhwan, ialah al-hirs ala talabul ilm, bersemangat untuk menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini cabang daripada poin pertama tadi. Semangat untuk talabul ilmi syar'i. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullahu ta'ala, disebutkan di dalam Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah di juz yang ke-6 halaman 106. Beliau pernah menyatakan, kata beliau rahimahullah, kullu anwa'il fitan la sabila ila takhallusi minha wan-najati min syarriha illa bitafaqquh fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifati manhaji salafil ummah min as-sahabati radhiyallahu anhum wa man salaka sabilahum min a'immatil islam wa du'atil huda. Kata beliau, semua ragam fitnah ini tidak ada jalan untuk selamat daripadanya kecuali dengan tafaqquh, dengan mengkaji, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan memahami manhaj salaf umat ini dari kalangan para sahabat dan yang meniti jejak langkah mereka dari kalangan para imam-imam Islam dan para dai-dai petunjuk, dai-dai hidayah. Tafaqquh, supaya antum bisa menyikapi semua fitnah dengan barometer Quran dan sunnah, dengan pemahaman salaful ummah, harus belajar, harus mengkaji, tafaqquh fiddin, talabul ilmi syar'i. Maka dengan kadar keilmuan antum, dengan kadar kemanfaatan ilmunya antum, sekadar itu pula antum akan bisa menyikapi fitnah dengan benar. Sekadar itu pula antum akan terselamatkan dari fitnah-fitnah yang ada. Maka ahlu sunnah semakin dahsyat fitnahnya, semakin giat belajarnya, semakin membara peraharanya, semakin bergairah dalam talabul ilmi syar'i, semakin semangat untuk mempelajari ilmu agama Allah, Alkitab, sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Sebab itulah keselamatan dia. Disitulah cara dia menyikapi fitnah yang benar dan keselamatan dari semua fitnah yang ada. Ini yang pertama, ya ikhwan. Dari sini, ya ikhwan, ahlu sunnah menyikapi segala sesuatu itu dengan ilmiah. Dengan dasar ilmu. Bukan dengan perasaan atifiyah, ini membahayakan. Bukan dengan hawa nafsu, ini membinasakan. Bukan dengan ro'yu semata, akal-akal semata, pendapat-pendapat semata, ini menyengsarakan. Tapi dengan ilmiah, dengan dasar ilmu, dengan hujjah Quran, sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Maka semangat belajar, barakallahu fikum, semangat talabul ilm, semangat tafaqquh fiddin, terutama di masa-masa fitnah semacam ini, barakallahu fikum. Ini yang pertama. Ini untuk semua fitnah yang ada. Al-qa'idah ats-tsaniyah. Al-qa'idah ats-tsaniyah, kaidah yang kedua dalam menyikapi fitnah, ialah ar-ruju' ila ulama'il ummah min ahli sunnah. Kembali kepada para ulama-ulama umat dari kalangan ulama-ulama ahli sunnah. Terutama yang kibar dari kalangan mereka, kibarul ulama, meminta bimbingan dari mereka, meminta arahan-arahan dari mereka, nasihat-nasihat dari mereka, fatwa-fatwa dari mereka terkait dengan fitnah-fitnah yang ada. Barakallahu fikum. Ini secara khusus lebih ditekankan barakallahu fikum ketika fitnah yang muncul di tengah-tengah dakwah salafiyah khususnya, atau di tengah-tengah masyarakat, atau yang menimpa bangsa dan negara, fitnah-fitnah yang begitu kuat, fitnah-fitnah yang begitu berpengaruh, fitnah-fitnah yang begitu rumit penanganannya, namanya mu'dilat, disebut dengan al-mu'dilat, perkara-perkara yang rumit. Yang ini lebih ditekankan lagi kembali kepada para ulama'una, para masyaikhun al-kibar dari kalangan ahlus sunnati wal jamaah. Ini prinsip, ini kaidah disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Tepatnya disebutkan di dalam surat An-Nisa. Tepatnya disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-83. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ilar rasul wa ila ulil amri minhum." La'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini barakallahu fikum menegur kaum muslimin, mengajari mereka adab dalam menyelesaikan persoalan. Allah mengatakan ketika datang kepada mereka suatu perkara yang aman atau perkara yang menakutkan, mereka langsung begitu saja menyiarkannya. Mereka langsung menyiarkan begitu saja. Mereka langsung menyebarkannya. Ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa kok demikian? Allah mengatakan kalau seandainya mereka mengembalikannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini poin yang pertama tadi. Dan mengembalikannya kepada ulil amri di kalangan mereka. Ulil amri dalam ayat ini barakallahu fikum adalah para ulama. Para ulama, kemudian para umara. Kalau seandainya mereka mengembalikan semua perkara mereka tadi kepada Rasul SAW dan kepada ulil amri, para ulama-ulama mereka, tentu perkara itu akan diketahui oleh para ulama-ulama yang mampu mengambil istimbatnya dari kalangan mereka. Ini teguran ikhwan. Ini adapun nabawi, adapun Qur'ani, adapun ilahi. Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan tentang ayat ini, kata beliau, wa fi hadza dalilun li qa'idatin adabiyah. Pada ayat ini ada sebuah dalil untuk kaidah-kaidah adab, yaitu annahu idza hasala bahthun fi amr minal umur yang bagi ayyuwalli man huwa ahlu lidzalik wa yuj'ala ila ahlih wa la yataqaddam baina yadayhi fa innahu aqrabu ila shawab wa ahra lis salamati min al khata. Yaitu apabila terjadi sebuah pembahasan tentang sebuah perkara dari perkara-perkara umat, maka yang menanganinya adalah orang-orang yang ahli dalam masalah itu dan dilimpahkan kepada ahlinya. Tidak boleh mendahului ahlinya. Ini adalah cara yang mendekati kebenaran dan lebih selamat dari kesalahan. Dalam ayat ini Allah menganjurkan kita kembali kepada Rasulullah SAW dan menganjurkan kita kembali kepada para ulama. Para ulama. Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim dan juga Ibn Hibban, dan dia hasan, dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-barakatu ma'a akabirukum. Barokah itu bersama dengan orang-orang besar kalian. Akabir itu besar usianya dan juga besar ilmunya. Lebih afdal ketika usianya tua dan ilmunya besar, ilmunya matang. Namanya kibarul ulama. Terkait dengan hadis ini, Al-Munawi rahimahullah dalam bukunya Faidul Qadir menjelaskan, beliau mengatakan al-barakatu ma'a akabirikum al-mujarribina lil umur al-muhafidhina ala takthiril ujur fajalisuhum litaktadu bi ra'yihim wa tahtadu bi hadiyihim. Yakni barokah itu bersama dengan ulama kibar kalian, orang-orang yang mujarab, sudah memiliki pengalaman-pengalaman yang begitu panjang dalam menghadapi banyak perkara, sudah banyak mengenyam dan memakan asam garam kehidupan, orang-orang yang selalu menjaga pahala-pahala yang besar yang banyak, maka hendaklah kamu bermajlis dengan mereka untuk kamu tiru pendapatnya, untuk kamu ambil petunjuk bimbingan-bimbingannya. Diminta untuk kembali kepada mereka, minta bimbingan mereka, meneladani mereka dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan dan permasalahan. Barakallahu fikum. Ada muhimun jiddan, terutama dalam menghadapi berbagai macam fitnah, fitnah yang rumit, yang besar, yang namanya mu'dilat. Baik pada dakwah salafiyah atau yang menimpa bangsa dan negara atau yang menimpa masyarakat ini. Ini adab sekaligus kaidah. Barakallahu fikum. Dari sini barakallahu fikum ada cabang permasalahannya. Dari sini menunjukkan dilarang menunjukkan sikap al-ajalah, keterburuan, keterburu-buruan, tergesa-gesa di dalam menyikapi sesuatu, tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu. Adalah yajuz. Barakallahu fikum. Begitu mendengar khabar, langsung siarkan. Ada khabar, langsung sikapi. Ada khabar, langsung hadapi. Adalah yajuz. Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya tadi melanjutkan penjelasannya. Wa fihi nahyu anil ajalati wat tasarru' linashril umur min hini sama'iha. Di situ pada adab tadi ada larangan dari sikap tergesa-gesa, al-ajalah wat tasarru', terburu-buru, tergesa-gesa menyebarkan semua perkara dengan semata-mata mendengarkannya. Adalah yajuz. Barakallahu fikum. Juga cabang yang berikutnya barakallahu fikum diperintahkan bagi segenap kaum muslimin, terutama salafiyin thullabul ilm, untuk ta'anni wa ta'ammul. Untuk betul-betul mencermati dulu, mengkaji dulu, menelaah dulu, mempertimbangkan dulu maslahatan madaratnya dalam menyikapi sebuah fitnah sebelum bertindak dan sebelum berucap. Kata Sa'di rahimahullah, wal amru bit ta'ammul qabla al kalam wan nawaru fih hal huwa maslahatun fayuqdimu alaihi al insan amla fayuhjima an. Dan di situ juga ada adab perintah untuk ta'ammul, perintah untuk memikirkan terlebih dahulu, memikirkan yang masak, mempertimbangkan yang matang sebelum berbicara. Apakah kemaslahatan sehingga dia maju atau bukan, maka dia harus mundur. At-ta'anni al-hilm, itu namanya hikmah barakallahu. Faham ya, ya? Ini nasihat dikarenakan prinsip tadi. Di sisi yang lain barakallahu fikum, ketika para ulama'una wa masyaikhuna al-kibar yang mu'tabarin dalam menyelesaikan persoalan umat, yang mu'tabar dalam memahami dan menyelesaikan fitnah, Ketika mereka semua sudah berbicara, mereka semua sudah menjelaskan, sudah menasihati, memberikan bimbingan-bimbingan, arahan-arahan, maka kita harus bertindak, entah itu berucap ataukah berbuat sesuai dengan arahan-arahan para ulama tadi. Jangan terlambat, jangan ketinggalan kendaraan, jangan ketinggalan kereta. Paham dong? Harus selalu ma'ahum, bersama-sama dengan mereka. Jangan mendahului, jangan terlambat. Paham ya, Pak? Barakallahu fikum. Terburu-buru, tidak boleh. Lemot, juga tidak boleh. Tahu lemot ya? Nah, ya, bahasa HP ini. Lemot, juga tidak boleh. Taqaddum, la yajuz. Takhalluf, la yajuz. Wasatun bainahuma. Ini prinsip. Ini pelajaran adab untuk antum sekalian barakallahu fikum dalam menghadapi semua persoalan. Jadi antum diajari dewasa sekarang ya. Diajari dewasa, diajari bijak, arif dalam menyikapi berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Jangan sok keminter, jangan sok semangat, jangan sok punya ghirah kemudian bertindak dengan tanpa bimbingan dan arahan. Jangan. Sebelum bertindak minta bimbingannya dulu. Arahannya bagaimana, nasihatnya bagaimana, apa yang harus saya kerjakan, bagaimana caranya, diarahkan. Begitu diarahkan, dinasihatkan, baru antum kerjakan sesuai dengan arahan tadi. Insyaallah akan bagus hasilnya. Paham ya, Ikhwan? Nah. Hadza huwa. Di sini banyak pihak-pihak yang sok ahli ijtihad. Yang dengan lantang dan lancang mendahului para ulama-nya adalah yajuz. Ini bahaya. Alamatu at-ta'alum, alamatu takabbur, alamatu al-ujub, tanda sok pinter, tanda kesombongan, tanda ujub bangga diri. Dan itu merupakan alamat dia akan terpelanting dalam fitnah tadi para ulama. Nah, walaupun antum merasa sudah tahu ilmunya. Ingat ini perkara yang rumit ya banyak. Kalau perkara yang wadih, jelas gamblang-gamblang, langsung saja. Itu thalabul ilm bisa. Tapi yang tadi saya bahas, perkara yang khafiyah, yang samar, yang rumit, yang besar. Walaupun antum punya pandangan, ini begini, begini, begini, begini mesti. Antum tahan dulu. Antum simpan dulu. Mungkin antum diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla, dikasih anugerah pemahaman yang kuat. Antum punya, ini begini mestinya. Ini hujahnya, ini ayatnya, ini hadisnya. Tapi antum harus tahu diri. Siapa antum? Rahimallahu mura'an, arafah, qadr nasih. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu diri. Antum mungkin tahu pemahaman, tapi tahan dulu. Antum ini siapa? Ini bukan maqam saya untuk mendahului. Diam. Tunggu. Sampai kemudian disampaikan kepada para ulama-ulama, mereka berbicara. Kalau ternyata penjelasan, keterangan ulama tadi sesuai dengan apa yang antum pahami, alhamdulillah. Fal tahmadillah. Hendaklah engkau memuji Allah, bertahmid kepada Allah. Alhamdulillah Allah kasih pemahaman sebagaimana yang dipahami oleh para ulama. Jangan sombong. Kan? Siapa saya? Memang saya ini sudah lama monduknya ini. Saya itu sudah biasa ya. Sarapan fitnah biasa. Makan siang fitnah biasa. Cemilan sore fitnah biasa. Makan malam fitnah biasa. Jangan sombong. Sombong akan membuat antum akan terpelanting dalam fitnah. Fahamin. Alhamdulillah. Pas. Dengan apa yang saya fahami selama ini. Alhamdulillah. Ilmu minallah. Taufik minallah. Syukur ya. Semakin memperkokoh prinsipnya itu. Barakallahu fikum. Seringkalinya meleset. Seringkali meleset. Antum membayangkan demikian, demikian, demikian. Disampaikan kepada para ulama, ternyata lain. Itulah yang membedakan antum dan ulama. Disitulah pentingnya antum tahu diri. ilmunya antum tidak seberapa dengan ilmunya para ulama. Pandangan ulama jauh lebih jauh, lebih jauh daripada antum. Meleset. Antum bakal mungkin kok bisa ke sana ya? Subhanallah. Itu penambahan ilmu namanya ya. Menambah ilmu. Antum suudzon dengan pemahaman antum kembali pada pemahamannya para ulama. Oh, begitu ya. Antum cari sisi mana itu kok larinya ke sana? Oh, ini, oh ini, oh ini, luar biasa. Itulah para ulama kita. Sisi yang lain menambah hazanah keilmuan kita. Hazanah pengalaman kita, khibrohnya kita. Barakallahu fikum. Paham ya, kan ya? Ilmiah. Penuh hikmah, barakallahu fikum dalam menyikapi segala sesuatunya. Kembali kepada para ulama unal kibar, barakallahu fikum. La taqaddum, jangan mendahului mereka. La takhalluf, jangan lemot, jangan telat dengan kendaraannya mereka. Barakallahu fikum. Taqaddum membuat fitnah, takhalluf juga membuat fitnah. Yang pas bersama-sama dengan para ulama una. Barakallahu fikum. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Al-qa'idatul al-thalithah. Insyaallah ya. Kaidah yang ketiga, ini bisa dikatakan inti daripada pembahasan kita ya, Ikhwan. Kaidah yang berikutnya ialah melaksanakan prinsip nahi mungkar, al-qiyamu biwajibin nahi anil mungkar. Dibahasakan oleh para ulama yang lain atau dalam bahasa syariat yang lain, as-sad'u bil haq, menyuarakan kebenaran di tengah-tengah menjamurnya ragam fitnah dan kebatilan. Namanya setelah tahu parameternya, setelah tahu adab dan kaidahnya, kembali pada para ulama, baru kemudian kita lakukan prinsip-prinsip nahi mungkar. Yang namanya fitnah, syahwat dan syubhat itu kemungkaran. Yang namanya mungkar tidak mungkin didiamkan, harus diingkari. Tentunya dengan dasar Alkitab, Sunnah, dengan pemahaman Salaful Ummah dan dengan bimbingan para ulama tadi. Naam, al-qiyamu biwajibin nahi anil munkar, melaksanakan kewajiban prinsip nahi munkar. Ini barakallahu fikum seperti yang saya sebutkan sebelumnya di majlis yang lalu. Ini merupakan prinsipnya para anbiya wal mursalin. Ini merupakan prinsipnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan prinsip yang Allah ajarkan, yang Allah perintahkan kepada umat Islam. Nahi munkar. Barakallahu fikum. Dan prinsip inilah yang akan bisa meredam fitnah, yang akan bisa meredam azab dari Allah Azza wa Jalla. Prinsip nahi munkar ya ikhwan. Barakallahu fikum. Adapun dalilnya ialah sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi." فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran atau mengetahui kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Bila dia enggak sanggup, maka dengan lisannya. Bila dia enggak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemah iman. Naam. Ini dalilnya. Kewajiban dan perintah untuk nahi mungkar Barakallahu fikum, yang kewajibannya dipikul oleh semua pihak sesuai dengan kadarnya masing-masing. Individu muslim dengan kadarnya masing-masing, kemudian lembaga dengan kadarnya masing-masing, pemerintah dengan kadarnya masing-masing. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Tayyib. Saya tidak berpanjang terkait dengan hujah dan dalil terkait dengan syariat al-amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar. Yang ingin saya perpanjang adalah di dalam mempraktikkan prinsip ini. Ini menjadi perkara yang begitu penting, yang begitu besar. Yang namanya amar ma'ruf nahi munkar ada bawabit wa qawaid. Ada kaidah-kaidah, ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan supaya membawa kemaslahatan, meredam kejelekan, menyebarkan kebaikan. Barakallahu fikum. Kaidah yang pertama, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar bihasabil imkan. Yang namanya amar ma'ruf dan nahi munkar sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan batas kemampuan yang memungkinkan. Ada muhimun jiddan. Dasarnya adalah hadis yang saya bacakan di atas. Riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa illam yastati' fa bilisani. Yang melihat kemungkaran rupa dengan tangan. Kalau tidak sanggup, maka dengan lesan. Kalau tidak sanggup, maka dengan hati. Kata-kata fa'illam yastati', kalau tidak sanggup, menunjukkan bahwasanya prinsip ini, ingkarul mungkar, mu'allakun bil istita'ah. Terkait dengan kemampuan masing-masing insan. Kullun biqadari taqatihi. Masing-masing dengan kadar kemampuannya sendiri-sendiri. Barakallahu fikum. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau menjelaskan, kata beliau, wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wajibun 'alal kifayah biittifaqil muslimin. وكل واحد من الأمة مخاطب بقدر قدرته وهو من أعظم الواجبات. أمر معروف نهي منكر itu wajib kifayah, hukumnya fardu kifayah dengan kesepakatan kaum muslimin, dan masing-masing dari kalangan umat ini dituntut untuk melaksanakannya sesuai dengan kadar kemampuannya, kata beliau. Dan tindakan ini amar ma'ruf nahi munkar merupakan ibadah yang paling agung. Besar ya. Barakallahu fikum. Ini pentingnya ya, ikhwan. Dikarenakan Allah azza wa jalla yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada sebuah jiwa kecuali yang dia mampu. Maka di sini kita harus mengerahkan segenap kemampuan kita. Itu pengertian sesuai dengan kemampuan. Bukan malah bermalas-malasan, bukan ya kan? Bukan malah bermalas-malasan. Maknanya kita mengerahkan segenap kemampuan kita. Kita keluarkan skill kita masing-masing. Tayyib. Dengan yang kita mampu. Dengan lesan, dengan tangan, dengan hati, dengan harta, dengan kedudukan yang kita miliki, dengan pengarahan, dengan penyuluhan, dengan bimbingan, dengan fatwa, dengan tulisan, dengan kitab, dengan buletin, dengan apapun dari segenap cara yang kita mampu, selama dia syar'i dan dia mubah, lakukan. Ketika sudah mengerahkan segenap kemampuan kita, tapi enggak mampu, maka kita mendapatkan uzur dari situ. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Selebihnya kita ma'zur. Barakallahu fikum. Kita sudah masya Allah, masing-masing individu kita bergerak. Kita berta'awun dengan para ikhwah, berta'awun dengan para pengampu dakwah, berta'awun dengan para asatidah, dengan para duat, berta'awun dengan para ulama, para masyayikh, bersinergi dengan para penguasa dan segala macamnya untuk menebarkan yang ma'ruf, membendung perkara yang mungkar tadi, membendung fitnah-fitnah tadi. Ternyata hasilnya tidak bisa maksimal 100%. Hanya menghasilkan 50%, 60%, 30%, 20%. Itulah kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Selebihnya sudah bukan kadar kemampuan kita, bukan lagi kewajiban kita. Barakallahu fikum. Paham ikhwan ya? Di sini ikhwan tina azakumullah, yang pertama nasihat bagi yang melempem. Nasihat bagi yang malas-malasan dalam melaksanakan prinsip ini dengan alasan semampunya. Itu salah paham. Umumnya masyarakat, umumnya kaum muslimin, umumnya para ikhwah. Ini agak lirih sedikit, kok enggak enak ngomongnya ini. Umumnya para ikhwah kurang semangat dalam bab ini. Ya kan sekadar kemampuan Ustaz. Dia belum mengeluarkan kemampuannya. Dia belum maksimal. Dia mengatakan ya fattaqullaha mastata'tum Ustaz. Itu namanya ajiz. Bukan fattaqullaha mastata'tum. Itu kelemahan, ketidakmampuan. Tapi dengan tebeng fattaqullaha mastata'tum. La, yang namanya fattaqullaha mastata'tum ialah ittaqullaha bibadzil juhud. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengeluarkan semua kesanggupan kamu. Baru kemudian setelah semuanya maksimal, itulah batas kemampuan kamu. Selebihnya bukan kewajiban kamu untuk itu. Faham insyaallah ya? Yang malas-malas, yang kurang greget-greget, tampil. Fitnah di mana-mana, syahwat di mana-mana, syubhat di mana-mana, menimpa dakwah salafiyah, menimpa masyarakat kalian, menimpa bangsa kalian, negara kalian, bahkan keluarga kalian, famili kalian, tetangga kalian. Fitnah di mana-mana. Maka masing-masing kita harus punya semangat yang tinggi untuk menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar dengan ilmu dan bimbingan para ulama. Semangat ya, Pak. Kerahkan semua kemampuan maksimal, baru kamu katakan fattaqullaha mastata'tum. Paham tuh? Yang kedua, ini juga sebagai hiburan ya ikhwan. Bagi para pelaku-pelaku dakwah dan para pelaku-pelaku amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika dia sudah mengerahkan semua yang dia mampu, yang dia bisa, tapi kenyataannya fitnah terus mengalir dan dahsyat di tengah-tengah masyarakat. Belum sepenuhnya bisa antum antisipasi. Khalas, kita sudah maksimal melaksanakan. Selebihnya Allah Azza wa Jalla. Barakallahu. Jadi antum enggak stres. Antum enggak depresi. Antum enggak putus asa. Antum enggak patah arang, enggak patah hati, enggak mutung dalam perkara dakwah. Gimana? Saya sudah berdakwah ke sana kemari Ustaz. Apa yang saya sudah dakwah? Saya sudah ceramah sana kemari. Tulis kitab, tulis buku di majalah, buletin. Ya Allah, sebarkan di dunia maya, di dunia nyata. Sudah Ustaz. Nyatanya apa? Masyarakat masih seperti itu. Syahwat di mana-mana, syubhat di mana-mana. Sudahlah, sudah. Saya nggak mau dakwah lagi. Itu namanya mutung. Itu namanya patah hati. Salah ya. Ini kenapa? Dikarenakan dia merasa di pundak dia tanggung jawab tadi selama-lamanya tanpa batas. Sehingga dia terbebani, stres, depresi, mutung. Dalalah ya. Ketika antum sudah maksimal, itulah kemampuan antum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum. Lanjutkan yang antum bisa. Lanjutkan yang antum mampu. Terus istiqomah di atas dakwah yang mulia ini dengan batas kemampuan kamu. Selebihnya serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Taufiq wal hidayah biadillah. Allah yang berikan taufik, Allah yang berikan hidayah, bukan antum. Intinya antum sudah dapat uzur syar'i setelah itu. Paham ya, Ikhwan ya? Ada tipikal-tipikal yang begitu, Ikhwan. Jangan dikira tidak ada. Dari kalangan para Ikhwan yang khair-khair, para Ikhwan yang punya semangat tinggi, punya semangat ta'awun yang tinggi, semangat dakwah yang tinggi, semangat nahi mungkar yang tinggi, semangat kata muncul. Gimana Ustaz? Kok penerimaannya kok lain Ustaz? Saya sudah begini, kok mereka begitu Ustaz? Jadi kayak sedih. Ya sedih memang harus sedih ya Ikhwan. Tapi sedihnya dia mutung gitu lah, Ikhwan. Itu yang salah. Sedih-sedih dikarenakan menyaksikan kondisi masyarakat kita, bangsa kita, negara kita, umat kita, segala macamnya terpuruk dengan berbagai macam fitnah, syahwat dan syubhat. Sedih kita. Tapi kesedihan itu justru seharusnya menjadi pelacut kita untuk meneruskan perjuangan sampai kita mati. Bukan sebagai alasan untuk mutung dan patah hati berhenti di tengah jalan. Lah. Paham insyaallah ya? Ingat baik-baik. Amar ma'ruf nahi mungkar itu sesuai dengan batas kemampuan satu orang lain dengan pihak yang lain. Masing-masing beda kemampuannya. Ada yang individu, ada yang lembaga, ada yang instansi, ada yang pemerintah. Semua dengan kemampuannya sendiri-sendiri. Barakallahu fikum. Maka tegakkan prinsip ini semampu kalian. Kerahkan semua kemampuan, selebihnya pasrahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Al-Qa'idatu Thaniyah. Kaidah yang kedua dari kaidah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kaidah yang kedua ialah inkarul munkar mabniyun 'alal hujjati wal bayan. Mengingkari kemungkaran itu harus dibangun di atas hujjah, hujjah ilmu, ilmu dan penjelasan, penjelasan ilmiah. Ini sudah disebutkan di poin pertama, dalam menyikapi fitnah, Alkitab, Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Tapi untuk kaidah ini, Ikhwan, ada sisi khusus pendalilannya, Ikhwan. Jadi makna kaidah ini, Ikhwan, la yajuzu li ahadin ay yunkiru 'ala an-nasi qawlan aw 'amalan aw i'tiqadan illa idza kana 'indahu dalil min kitabin aw sunnatin aw ijma' annahu munkar. Tidak boleh bagi siapapun, tidak boleh bagi siapapun mengingkari orang lain, baik mengingkari ucapannya atau perbuatannya atau keyakinannya, kecuali kalau dia punya dalil, punya hujjah dari Al-Quran, dari Sunnah, dari ijma' ulama yang menyatakan tindakan itu mungkar. Ini penting supaya jangan sampai salah alamat, salah bertindak. Antum mengingkari si fulan dengan keyakinan mengerjakan kemungkaran, ternyata itu bukan perkara mungkar, perkara ma'ruf yang antum tidak tahu. Kecelik kan. Antum mengingkari perkara yang ma'ruf. Menimbulkan fitnah warakulah. Paham insyaAllah ya? Hadza mafhum. Ini dasarnya dari hadis di atas. Pada sabdanya Rasulullah s.a.w. yang mengatakan, man ro'a minkum mungkara. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran. Yang pertama, ru'yatun 'ainiyah. Langsung kamu saksikan sendiri kemungkaran tadi. Yang kedua, ru'yah ilmiyah. Pandangan ilmu. Antum mengetahui, mengilmui ini perkara mungkar. Entah dari lihat langsung atau khabar yang terpercaya, ini perkara mungkar. Intinya, Rasul mengatakan mungkaron. Dia melihat yang mungkar, mengilmui yang mungkar, dia harus tahu itu perkara mungkar. Barakallahu fikum. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Disebutkan di dalam Majmu'ul Fatawa. Di juz yang ketiga halaman 245. Beliau rahimahullahu taala menegaskan fa awwalu darajatil inkar ayyakunal munkiru aliman bima yunkiruhu wa ma yaqdirun nasu alai. Kata beliau, tingkatan pertama dari tingkatan-tingkatan pengingkaran, orang yang mengingkari kemungkaran tadi harus alim, memiliki ilmu tentang apa yang dia ingkari. Tentang apa yang dia ingkari. Dan dia mengingkari sesuatu yang orang mampu melakukannya. Qudrah. Masya Allah. Wadah. Dengan hujjah tadi. Dan ini ikhwan kembali kepada keilmuan masing-masing kita. Ya, kalau kita-kita ini kan ngertinya yang gamblang-gamblang, yang jelas-jelas, yang wadah-wadah, gitu ya. Hah? Zina. Tahu kan? Tahu. Nah, gitu ya. Narkoba, khamr. Tahu. Riba. Tahu. Hah? Itu kita orang yang gamblang-gamblang. Yang lebih tinggi ilmunya, lebih luas keilmuannya dari kalangan para thullabul ilm, para du'at ila Allah, para asatidzah, mengetahui apa yang gak kamu ketahui. Antum gak tahu ini perkara mungkar, tapi mereka dengan ilmunya tahu ini perkara mungkar. Apalagi para ulama kita, para masyaikh kita, yang lebih tinggi ilmunya, yang lebih luas ilmunya, mengetahui perkara-perkara yang samar sebagai perkara mungkar, yang itu tidak tahu perkara mungkar. Sehingga masing-masing dengan kadarnya melakukan ingkarul mungkar dengan batas keilmuannya. Barakallahu fikum. Sehingga di sini ikhwan, an-nasu fi hadhihi al-qa'idah ala sinfain. Ini sungguhnya pengkajian di kelas pesantren ya, Pak. Tapi labas. Saya berusaha untuk menyederhanakan. Kaum muslimin dalam bab, dalam kaidah tadi, ingkarul mungkar harus dibangun di atas hujjah, ilmu dan penjelasan. Kaum muslimin dalam kaidah ini ada dua macam. Yang pertama ialah al-ammah, keumuman kaum muslimin. Mereka adalah humul ladzina la ya'rifunal adillah wa la yastati'unal istinbat. Yang dimaksud dengan umumnya muslimin orang-orang awam, yaitu orang-orang yang tidak mengerti dalil dan tidak mampu untuk mengambil istinbat hukum dari sebuah dalil. Umumnya kaum muslimin atau thullabul ilm yang masih pemula, ngerti ini mungkar tapi tidak tahu dalilnya apa, kan gitu ya. Tayib, yang pertama ini ikhwan, jenis yang pertama ini, fa haula'i lahum haqqul inkar fima 'alimu hukmahu min masailid din al-wadhihah al-muttafaq ala hukmiha. Mereka ini yang awam, umumnya kaum muslimin tadi ya ikhwan, mereka punya hak untuk mengingkari, punya hak untuk ingkar lumungkar pada perkara-perkara yang mereka tahu hukumnya dari masalah-masalah agama yang begitu jelas dan gamblang, yang disepakati hukumnya, yang jelas-jelas, yang wadih-wadih, yang gamblang-gamblang. Kasyurbul khamr wazzina wa tarkis salawat wal ghiba wal zulm. Seperti masalah minum-minum khamr, minum-minuman keras, narkoba, narkotika, orang tahu perkara haram, mungkar. Ingkari ketika ada yang berbuat demikian. Dia punya ilmu di situ. Wadih perkaranya. Zina, wadih. Orang tidak sholat, wadih. Orang yang suka ghibah, ngerumpi, jelas. Membolimi orang lain, jelas. Sehingga perkara yang jelas-jelas bisa bagi para bagi kaum muslimin untuk melaksanakan tindakan ingkarul mungkar. Sudah ada hujah dan bayan padanya. Paham? Yang ketiga, yang kedua, as-sinfu tsani. Al-ulama. Yang kedua ialah para ulama. Para ulama ini barakallahu fikum mengetahui perkara yang wadihah, yang jelas, dan juga mengetahui perkara yang khafiyah, yang samar. Perkara yang samar-samar, yang rumit-rumit mereka tahu. Maka haula'i yajibu 'alaihimul inkar fi ma wa haula'i yajibu 'alaihimul inkar fi ma ya'lamuhu atau fi ma la ya'lamuhu illa hum. Maka mereka ini para ulama yang memiliki ilmu, yang punya kesanggupan untuk mengetahui perkara-perkara yang samar, wajib atas mereka untuk mengingkari perkara-perkara yang tidak ada yang tahu kecuali mereka. Dari masalah-masalah yang samar dan masalah-masalah yang rumit. Itu tugasnya para ulama dan para thullabul ilm. Orang-orang awam tidak ada kewajiban untuk mengingkari kebukaran tadi. Bukan makomnya mereka. Orang awam mengikuti ulamanya dalam perkara ini. Barakallahu fiik. Faham ikhwan? Di sini sekali lagi antum harus tahu diri. Ketika antum tidak punya ilmunya, jangan sok ngerti, jangan sok alim. Serahkan kepada para ulama dan kepada ahlinya dalam bab ingkarul mungkar. Intinya ikhwan, ingkarul mungkar harus dengan hujjah dan bayan. Paham ya? Dengan ilmu. Jangan dengan perasaan, jangan dengan yang lain-lainnya. Dengan ilmu. Itu ahlus sunnah ikhwan. Jadi enggak serampangan, jadi enggak ngawur. Para kelas. Al-qaidah ats-tsalitsah. Kaidah ketiga dalam perkara amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini yang sangat-sangat penting barakallahu fikum. Kaidahnya adalah la yuzalul munkaru bima huwa ankaru min. Sebuah kemungkaran, sebuah fitnah tidak boleh diingkari dengan sesuatu yang lebih mungkar lagi. Ya, jangan mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran. Jangan mengingkari kemungkaran memunculkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Faham salah ya? Kalau demikian, maka yang muncul madarat, mafsadah yang lebih besar lagi. Di sini ikhwan, letaknya hikmah ahlus sunnah, bijaknya, arifnya ahlus sunnah dalam bab ini. Barakallahu fikum. Taib ikhwan. Dalam bab ini ikhwan, yang namanya ingkarul mungkar darajat. Mengingkari kemungkaran itu ada tingkatan-tingkatannya terkait dengan hasil. Terkait dengan natijah. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitabnya A'lamul Muwaqqi'in. Yang pertama ialah ayyazulal munkaru wa yukhlifuhul ma'ruf. Ketika dia mengingkari sebuah kemungkaran, kemungkarannya hilang, berganti dengan perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Masya Allah. Yang ini wajib ditegakkan ingkarul mungkar padanya. Disyariatkan sangat ingkarul mungkar padanya. Sebab dengan diingkari hilang kemungkarannya, berganti dengan perkara kebaikan, perkara yang ma'ruf. Ini yang pertama. Yang kedua, ayyakillal munkar wa illam yazul bil kulliyah. Ketika mengingkari sebuah kemungkaran, kemungkarannya turun drastis, berkurang, bisa diminimalisasi, walaupun tidak hilang secara total. Yang ini wajib melaksanakan ingkarul mungkar saat itu. Disyariatkan sangat untuk melaksanakan ingkarul mungkar kala itu. Sebab besar kemaslahatannya, walaupun tidak total. Masya Allah. Yang ketiga, ayyazulal munkar wa yukhlifuhu munkarun mithluh. Ketika dia ingkar munkar, ikhwan, kemungkaran yang dia ingkari hilang, tapi memunculkan kemungkaran lain yang semisal. Yang semisal antum mengingkari seseorang yang menghisap ganja, haram apa haram? Tahu ya, haram, hujjah. Begitu antum ingkari, dia ditinggalkan ganja tadi, tapi dia beralih kepada ekstasi. Nah, bayangan dia yang nggak boleh kan ganja, ekstasi, sama-sama haramnya kan, sama-sama ngefly juga. Nah, kemungkaran yang kamu ingkari hilang, tapi memunculkan kemungkaran semisal yang lainnya lagi. Yang ini maudhu'ul ijtihad. Kata para ulama, masih ada ijtihadnya para ulama. Terkadang ulama mengatakan ingkari, terkadang mengatakan jangan diingkari. Namun pada umumnya, ikhwan, pada poin yang ketiga ini, jangan kamu ingkari. Jangan diingkari. Sebab memunculkan kemungkaran baru yang semisal. Tapi ini kembali pada ijtihad, kembali pada para ulama. Tanyakan pada para ulama, mereka memberikan bimbingan para ulama. Yang keempat, ini yang kita bahas sekarang. Iyalah ayyazulal munkaru wa yukhlifuhu munkarun a'zamu minhu. Ketika antum ingkarul munkar, kemungkaran yang antum ingkari ini hilang, tetapi memunculkan kemungkaran lain yang lebih dahsyat lagi, yang lebih besar lagi dari sebelumnya. Kalau demikian keadaannya, haramun alaikum, haram atas kalian melakukan tindakan ingkarul munkar di situ. Kenapa? Dikarenakan memunculkan mafsadah yang besar lagi, memunculkan mafsadah yang lebih besar lagi, madharah yang lebih besar lagi. Barakallahu fiik. Ini penting. Ini yang dibahas sekarang. Yang namanya kemungkaran, jangan dihilangkan dengan kemungkaran yang lain. Yang namanya kemungkaran, jangan dirubah dengan cara-cara yang memunculkan mungkarnya lebih besar lagi. Tindakan itu salah, dinyatakan haram dalam Islam. Ingin mengingkari masyarakat yang lagi tahlil, kan gitu ya? Sudah langsung sabotase. Berhenti tahlilnya. Ketika itu berhenti kemungkarannya. Sabotase. Enggak bisa ngapa-ngapain. Bubar tuh acara. Tapi setelah itu dia mencari siapa pelakunya, ketangkap pelakunya, wah, melakukan yang namanya berbagai macam makar, intimidasi, celaan, cacian, makian, bukan hanya para sifulan saja, tapi para semua yang satu dakwah dengan dia. Dan jangan dikira berhenti acaranya, dibikin yang lebih besar lagi acara bid'ahnya itu, anti sabotase. Yang sebelumnya itu tanpa penanganan, tanpa penjagaan, sekarang dijaga dengan resmi oleh banser-banser mereka. Bahkan mungkin lapor pemerintah, akhirnya dijaga oleh pihak aparat negara. Semakin sulit bagi antum untuk ingkarul mungkar, semakin besar kemungkaran tadi itu. maka tindakan orang tadi salah. Tindakan dia haram. Walaupun niatnya baik, walaupun dalam rangka nahi mungkar, dikarenakan kemungkaran yang dia cegah tadi dengan sebuah cara yang memunculkan mungkar yang lebih besar lagi. Contoh yang lain barakallahu fiikum. Ialah melakukan tindakan-tindakan anarkis di dalam melakukan ingkarul mungkar. Paham ya? Misal, ada sebuah acara yang dipublikasikan secara umum, dipublis. Ternyata itu acaranya orang-orang Syiah Rafidhah. Wah, sudah mulai berani unjuk gigi ya Ikhwan. Dan itu berani di sekian banyak tempat mereka sekarang terang-terangan dalam melakukan. Halas. Kemungkaran ya Ikhwan, besar ya Ikhwan. Termasuk kesalahan, termasuk perkara yang mungkar. Ketika Anda mengingkari kemungkaran yang ada di depan Anda itu dengan cara-cara anarkis, dengan cara-cara yang mungkar, dengan cara-cara yang dikecam oleh Islam. Antum siapkan masa yang begini besar. Antum geruduk itu acara mereka. Antum usir mereka dari sana. Antum hancurkan baliho-balihonya, plang-plangnya, tempat acaranya, porak-porandakan, diusir. Katakan tidak untuk Syiah. Bagus memang kata-kata itu. Hah? Syiah dilarang masuk ke desa kami. Ya, itu bagus. Tapi yang jadi masalah apa ya, Pak? Tindakan Anda yang anarkis. Barakallahu fiikum. Di sini akan memunculkan sekian banyak efek-efek negatif. Satu, mencoreng-moreng dakwah salafiyah yang mulia ini. Tuh lihat, dakwah mereka dakwah anarkis. Betul yang selama ini kami duga, memang mereka itu jaringan teroris. Hati-hati, mata-mata masih banyak yang memandang kalian sebagai gerombolan terorisme. Barakallahu fikum. Hati-hati. Dengan itu, wah betul, mereka anarkis. Berarti memang mereka betul-betul gerombolan anarkis. Wah, apalagi sampai ada yang terlalu semangat gitu, bawa bom molotov segala, dilemparkan. Begitu. Di tempat acaranya mereka. Wah. Mencoreng-moreng muka dakwah. Ini sudah dampak negatif yang begitu besar. Yang sulit untuk dikembalikan lagi citranya. Paham ya, Ikhwan? Yang kedua. Ini akan menyebabkan mereka memiliki semangat yang lebih. Terlecut untuk lebih mengadakan acara di kemudian hari. Jangan dikira mereka langsung down. Mereka militan juga ya akhi. Nah, sembarangan ya Pak. Artinya apa? Kemungkarannya tidak hilang begitu saja. Di situ gagal. Akan diadakan di tempat-tempat yang lain. Dan akan diupayakan penjagaan-penjagaan yang super ketat. Sehingga gul acara mereka. Dan itu yang terjadi. Dari situ mereka akan bisa melaporkan tindakan tadi kepada pihak yang berwajib dengan asas kebebasan di dalam beragama dan berpendapat. Melaporkan kepada pihak berwajib dengan asas HAM, hak asasi manusia. Apalagi di negara kita, melaporkan dengan asas kami sebagai minoritas, tolong diayomi. Ya, hukumnya kita begitu. Udah, antumnya kena libas. Mereka terayomi. Maka pada acara berikutnya, barakallahu fikum, acara mereka menjadi sebuah acara resmi yang dijaga dengan ketat oleh aparat keamanan. Itu tugasnya mereka memang. Barakallahu fikum. Jangan nyalakan mereka. Itu tugasnya mereka memang ya. Barakallahu fikum. Itu adalah efek negatif dari tindakan anarkis yang antum lakukan ketika ingkarul mungkar. Akhirnya apa? Ketika antum menggerebek, antum enggak menghadapi mereka, antum menghadapi pemerintah, menghadapi aparat negara, dan hukumnya haram. Enggak boleh bagi antum untuk melawan Rijalul Aman. Itu pemerintah kita. Barakallahu. Antum diharapkan kepada pemerintah. Yang kepelak-kepelok tepuk tangan siapa ya, Pak? Mereka. Dan terjadi itu. Ketika sebagian pihak, sebagian masyarakat yang anti Syiah menggerebek acara mereka yang dijaga oleh aparat, akhirnya mereka dorong-dorong dengan aparat. Wah, melawan aparat. Betul, melawan aparat. Mereka memposting di video. Yang punya acara yang Syiah ini, Pak, mau video. Menang mereka di situ. Acaranya gul, jalan, dijaga oleh aparat, dan opini yang disebarkan adalah mereka inilah kelompok-kelompok intoleransi. Itu artinya yang anti-toleransi. Sudah dibalikkan keadaan, antum yang digebek, mereka yang disikat. Sementara Syiahnya adem ayem. Barakallahu fikum. Ini semua ikhwan dikarenakan salah cara, salah uslub dalam ingkarul mungkar. Paham ikhwan? Di sisi yang lain antum ini nambahi kerjaan pemerintah. Nambahi kerjaannya para aparat yang mestinya mengerjakan yang lain. Mau gak mau harus mengerahkan sekian personil untuk menghalau orang-orang yang berbuat anarkis tadi itu. Iya apa ya? Merekanya lagi fokus supaya mereka Syiah tadi itu supaya bisa dilokalisasikan supaya jangan menyebar. Gara-gara mereka-mereka ini akhirnya sibuk dengan antum-antum ini. Yang ini enggak tertangan dengan baik, tepuk tangan gembira ngurusi yang anarkis. Dampaknya sangat negatif. Dampaknya sangat negatif. Faham insya Allah ya? Dan itu memang permainan dan makarnya musuh-musuh agama. Hati-hati ya Pak. Sehingga sekali lagi, jangan mengingkari kemungkaran dengan cara yang mungkar. Jangan mengingkari kemungkaran dengan cara yang membuat mungkar tadi muncul lebih besar lagi. Itu namanya hikmah Ahlussunnah. Hikmah Islam dalam ingkar mungkar. Barakallahu fikum. Faham ya Pak? Itu dicontohkan langsung oleh para imamuna. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala memperhatikan langsung ketika ayamu Tatar, ketika pasukan Tatar memasuki wilayah-wilayah kaum muslimin, hendak merebut wilayah-wilayah kaum muslimin, membantai kaum muslimin, ayamu Tatar. Suatu kali beliau dengan beberapa orang murid-muridnya jalan. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam bukunya beliau A'lamul Muwaqqi'in. Jalan mendapati segerombolan pasukan Tatar lagi mabuk-mabukan. Lagi mabuk-mabukan. Play. Bawa khamr tehon ya. Masyaallah. Mereka ini ngaku muslim. Itu syubhatnya ya, kan. Oleh murid-murid beliau mau diingkari. Khamr haram. Mereka mengaku muslimin, minum khamr haram ini. Mau dicek sama beliau. Dauh, biarkan mereka. Bayangkan, dibiarkan. Dibiarkan. Enggak diingkari. Kata beliau rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala itu melarang khamr. Dikarenakan khamr itu melalaikan mereka dari zikir kepada Allah, dari sholat. Ya. Fly sudah. Lupa dengan kewajiban dan segala macam. Biarkan mereka. Dengan khamr tadi itu, mereka akan lalai dari tindakan membantai kaum muslimin. Bayangkan. Kalau kamu ingkari mereka, kemudian mereka tersadarkan dari pengaruh khamrnya tadi itu, ngerti muslimin yang mencegah mereka, marah mereka. Mereka punya kekuatan. Dan super kekuatannya ya Pak. Marah yang disalahkan bukannya mengingkari, tapi yang dibantai semua kaum muslimin. Barakallahu fikum. Paham ya Pak ya? Dengan mengingkari ketika itu memunculkan mafsadat yang lebih besar lagi. Tolong jangan dipahami kita melegalkan khamr. Tidak, sedikit pun tidak. Haram ya ikhwan. Tapi kala itu tidak mungkin diingkari. Sebab kalau diingkari akan memunculkan mafsadat yang lebih besar lagi, yaitu pembantaian kaum muslimin. Ini kembali pada para ulama ya ikhwan. Jangan macam-macam antum ya. Saya pernah nyampaikan begini, langsung tersiar berita ya ikhwan. Wah, beliau menghalalkan khamr. Masya Allah. Ini terlalu tinggi ilmu yang disampaikan kepada mereka, atau merekanya yang terlalu goblok, atau ngantuk, atau gimana ya, Pak? Cepat-cepat ya, Pak. Allah Subhanahu Wataala diklarifikasi dengan baik. Ya, sebagian mau paham, sebagian tidak mau paham. Dikarenakan di depan halayak, di depan orang yang mempunyai pemahaman yang tidak beres. Allah Subhanahu Wataala. Anak kulih hal-hal kada. Faham-faham ya? Sehingga tolong antum bisa menahan diri, tahu diri. Banyak ya kan di masyarakat ini kemungkaran yang begitu luar biasa. Syahwat, syubhat. Maka harus bijak dalam ingkarul mungkar. Sekali lagi, harus bijak dalam ingkarul mungkar. Bukan berarti kita enggak ingkarul mungkar, tapi kita ingkarul mungkar dengan cara yang tepat, dengan siasat yang bagus, dengan arif, dengan bijak, sesuai dengan bimbingan syar'i. Sehingga dengan demikian antum harus betul-betul semakin dewasa, semakin tahu diri, semakin bisa menahan diri, bertindak dengan tepat, dengan bimbingan ilmu syar'i, dengan arahan-arahan dari kalangan para asatidah, dari kalangan para ulama dan para masyayikh, sehingga ketika antum ingkarul munkar, yang muncul maslahat, bukan mafsadat. Ini baik terkait dengan yang di tengah-tengah dakwah salafiyah atau di masyarakat kita, apalagi yang fitnah-fitnah nasional yang melibatkan pemerintah-pemerintah kita, terutama dalam menyikapi komunisme. Sekarang ini kita punya program tebar majalah untuk mewaspadai kebangkitan komunisme. Juga demikian, jangan sampai kebencian antum yang sangat kepada pemahaman kufur ini, ikhwan, membuat antum over. Jangan. Tapi antum harus hikmah barakallahu. Ketika antum lakukan dengan cara anarkis, dengan cara yang kurang bijak, akan gagal upaya-upaya tadi barakallahu. Justru akan dibalik oleh mereka semua. Mereka akan menggunakan tangan pemerintah untuk mengayomi mereka dan justru untuk meredam upaya-upaya kita. Barakallahu fikum. Al-Qaidah. Kaidah keempat dari kaidah amar ma'ruf nahi munkar. Lanjut apa pertanyaan? Apa berhenti? Hah? Masya Allah. Kira-kira lebih enak dengarkan apa yang ngomong? Yang dengarkan ya lelah mendengarkannya. Yang ngomong juga lelah ngomongnya kan gitu ya. Masya Allah. Hari ya, Pak. Baik. Kaidah yang keempat ya, Pak. Yang saya sebutkan di mukadimah tadi. Baik, mengingkari kemungkaran dengan tindakan-tindakan kekerasan, mengingkari kemungkaran dengan tindakan-tindakan kekerasan, baik itu penangkapan-penangkapan, penggerbekan-penggerbekan, bahkan mungkin dengan senjata. Meredam mereka dengan senjata itu adalah tugasnya para umara, tugasnya pemerintah. Paham ya? Ingkarul munkar bisilah wal habs wasijin wa nahwi dzalik masiruhu ila al ulama ila al umara. mengingkari kemungkaran dengan pedang, dengan senjata, dengan penjara, dengan yang semisal itu, ikhwan, itu semua kembalinya pada para wulatul umur, pemerintah kita. Ini adalah pendapatnya jumhurul ulama. Pendapatnya jumhurul ulama. Iqamatul hudud, menegakkan hukum-hukum had. Iqamatul ta'zir, menegakkan hukum-hukum ta'zir. Hukum ta'zir itu hukum dengan kebijakan pemerintah. Nah, barakallahu fikum, adanya al-qatl wal-qital, sampai membunuh, sampai berperang. Tayyib, al-habs, wasijin, memenjara, menangkap. Orang-orang yang semacam itu, ya kawan, itu semuanya adalah tugasnya waliul amr, tugasnya pemerintah. Maka di sini tugasnya kita hanya bersinergi, bertaun dengan pemerintahan kita. Kita penyuluhan, kita dakwah, selebihnya untuk urusan yang semacam itu serahkan pada pemerintah kita. Ini pendapat hampir semua para ulama dan para fuqaha kita. Barakallahu fikum. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa, beliau menyatakan bolehnya masyarakat yang melakukan tindakan-tindakan tadi tapi dengan syarat. Asyaratul awal, syarat yang pertama barakallahu fikum ialah al-idhn min waliyil amr. Pihak atau lembaga atau sekelompok pihak tadi mendapatkan izin resmi dari pihak pemerintah, pihak penguasa untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut. Ini syarat utama. Ini hak pemerintah yang dilimpahkan kepada swasta oleh rakyat, kepada rakyat. Paham ya? Paham ya, Ikhwan? Misal, baru misal. Yang namanya misal dia mungkin wujud, mungkin tidak wujud, yang gitu ya. Misalnya, di dalam menumpas gerakan komunisme zaman sekarang ini, pemerintah misalkan memberikan mandat kepada segenap kaum muslimin untuk meredam fitnah mereka. Kalau tidak mungkin diredam, ya Pak Ikhwan, ya dilenyapkan mereka. Resmi, SK pemerintah, SK presiden, memberikan mandat kepada setiap kaum muslimin untuk begini, begini, begini, begini. Bismillah ya Ikhwan. Ya, bismillah ya. Bismillah. Maka dilakukan mandat tadi sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah. Maju kita. Dikasih izin. Hah? Dengan sesuai dengan mandat yang ada. Misalkan mandatnya diperbolehkan untuk menangkap, memenjara, mengejar, dan segala macamnya. Sampai kemudian yang serem-serem itu, Ikhwan, ya sudah. Ya bismillah, dikasih mandat resmi dari pihak pemerintah. Yang kedua, syarat yang kedua ialah ay an takuna lahumul qudrah awil quwwatul mutakafiah. Dia memiliki sekelompok tadi, sebagian pihak yang diizinkan tadi memiliki kemampuan dan kekuatan yang sekufu dengan fitnah yang dihadapi. Dia punya kekuatan ya, punya power. Yang dengan itu tidak akan memunculkan mafsadat dan fitnah di tengah-tengah masyarakat luas. Barakallahu fikum. Ini namanya kasuistik. Namanya seperti yang kondisional ya. Umumnya pemerintah yang menangani. Kalaupun mereka memberikan mandat kepada masyarakat sipil, mesti dengan naungan mereka, pemerintah, dan menyertakan masyarakat sipil. Barakallahu fikum. Intinya Pak Ikhwan, intinya semua yang berbau-bau semacam itu kembalinya kepada pihak pemerintah. Antum tidak punya wewenang. Antum hanya menebarkan majalah, menebarkan buletin, antum berdakwah, antum memberikan penyuluhan, memberikan fatwa, penjabaran, penjelasan kepada masyarakat luas terkait dengan masalah bahaya komunisme dan semisalnya. Tapi itu langkah sampai tingkat antum tangkap, antum penjara, antum bunuh. Nah, itu bukan bagian antum. Serahkan kepada pihak penguasa. Di sini kita harus bersinergi dengan penguasa kita, pemerintah kita. Barakallahu fikum. Paham ikhwan ya? Hadza huwa. Barakallahu fikum. Ini juga sangat penting untuk diperhatikan di dalam tina azakumullah. Masya Allah. Masih banyak lagi ya ikhwan. Masih banyak lagi ya ikhwan. Ini semuanya adalah penjabaran daripada hadis man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhabul iman. Kali ini saya nyerah nih. Masyaallah, tenaganya sudah mulai menurun nih. Ahsan tanya jawab. Setengah tiga ya kan ya. Ada waktu setengah jam lebih sedikit. Oh begitu, ya kan? Pertanyaan yang sangat bagus. Apakah mengingkari kemungkaran semisal Syiah, Khawarij, Komunis, dan lain sebagainya bekerja sama dengan Hizbiyyin diperbolehkan? Masya Allah. Al-jawab barakallahu fikum. Yang semacam ini barakallahu fikum, hukum asalnya tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan barakallahu fikum. Itu diantara bentuk sikap hajar ahlu sunnah terhadap ashabul ahwa'i wal bid'ah. Barakallahu fikum. Ini dinukil dari Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. La yusta'anu bihim. Kita tidak meminta pertolongan kepada mereka atau berta'awun dengan mereka atau bersinasi dengan mereka barakallahu fikum. Paham ya? Sebagian salaf lupa namanya kan. Kalau nggak salah namanya Muhammad bin Marwan At-Tatiri atau sebaliknya. Belum pernah mengatakan salasatun la yu'tamanun. Ada tiga pihak yang kita nggak bisa amanah dengan mereka. Satu di antaranya ialah al-mubtadi' yaruddu 'ala mubtadi'. Seorang ahli bid'ah membantah ahli bid'ah yang lain. Kita nggak percaya. La yu'tamanun barakallahu fikum. Sehingga dalam bab ini tidak. Kita bersinergi dengan pihak penguasa kita, dengan pemerintah kita barakallahu fikum. Urusan mereka melaksanakan hal yang sama itu kewajibannya mereka. Karena kewajiban ingkarul munkar di pundaknya kaum muslimin. Tapi sikap kita tetap sama. Walaupun misalkan Hizbiyyin tadi menebarkan buletin atau majalah atau muhadharah atau ceramah anti komunis, itu kewajibannya mereka. Kita akan bicara masalah komunis dan juga bicara masalah mereka. Paham tak, Evan? Paham, Evan? Ada dua perkara penting yang harus paham baik-baik. Yang pertama ialah sabda Rasulullah SAW, Inna Allah qad yu'ayyidu hadha ad-din bi rajulil fajir. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla terkadang membela, menolong agama ini melalui orang yang jelek. Dia jelek, katakan jelek. Fajir, fajir. Tapi perbuatan dia membela agama ini. Itu tidak membuat dia jadi baik. Selama dia belum tobat dari kefajirannya. Ini ada asbabul wurudnya. Ada ketika Rasul sedang berjihad dengan melawan kaum kufar. Ada satu orang ya. Luar biasa, dia berjihad dengan sungguh-sungguh, dia babat sana babat sini, dia bunuh sekian puluh musyrikin. perang yang hebat ya. Disanjung oleh banyak sahabat. Sampai kepada Rasulullah SAW belum mengatakan huwa min ahli nar. Dia ini termasuk ahli nar. Kaget. Sedemikian rupa jihadnya dikatakan ahli nar. Ada satu orang yang buntuti. Dibuntuti ini orang ini. Dia perang sana kemari. Perang. Wah luar biasa. Terluka dia. Terluka. Banyak luka dan sangat parah lukanya. Sampai gak bisa lagi bangkit untuk berjihad. Tapi gak mati. Lukanya begitu parah, begitu dahsyat. Ternyata dia gak sabar. Maka dia naikkan itu. Goloknya, parangnya, pedangnya. Dia tegakkan. Kemudian dia angkat badannya dan merobohkan badannya di atas pedang tadi. Tembus. Dia ternyata bunuh diri di akhir hayat. Orang sahabat yang tadi menyaksikan langsung berlari menemui Rasul sambil mengatakan asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi engkau Rasul. Wa madza? Ada apa ini? Fulan yang tadi engkau katakan finar, dia begini. Demikian keadaan akhirnya. Maka Rasul mengatakan innallaha yu'ayyidu hadzin bi rajulil fajir. Allah terkadang membela agamanya dengan laki-laki yang fajir. Itu orang dikatakan fajir, mati bunuh diri. Walaupun dia banyak membunuh pasukan-pasukan musyrikin dalam jihad. Paham ya kan ya? Fajir-fajir. Hizbi-hizbi. Walaupun dia membantah komunis. Hizbi-hizbi. Walaupun dia membantah syiah. Hizbi-hizbi. Walaupun dia membantah khawarij. Ya. Nah, Tak kasih bocoran sedikit. Assalamualaikum, terutama yang dari kalangan mumayyi'in dan apalagi yang mukhalifin. Dikarenakan penyimpangan manhaj yang ada pada mereka, barakallahu'alaikum, semangat untuk rudut melemah. Semangat untuk merudut, untuk membantah, itu melemah. Kecuali yang membawa maslahah. Yang ini penting ya, kata-kata ini. Kecuali yang membawa maslahah. Kalau dengan itu ada maslahat besar dia membantah, nah, dia akan lakukan. Kalau tidak, melemah semangatnya. Antum lihat ya, Ikhwan. Terkait dengan masalah isu-isu yang beredar di dunia ini. Dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Entah itu Syiah, Khawarij, Komunis, dan yang lain-lainnya. Antum perhatikan. Apakah antum pernah mendengar lewat WhatsApp atau apa informasi dan segala macamnya, mereka begitu antusias, begitu semangat di mana-mana membuat daurah-daurah menerangkan kepada kaum muslimin tentang bahaya komunisme, bahaya syiah, bahaya khawarij. Ataukah cuma paling satu kali, atau yang ada si manfaatnya mengundang orang-orang besar begitu ya, difoto. Atau bagaimana ya, Pak? Tolong antum hayati itu. Yang selama ini antum dengar dari siapa? Siapa sih antum ini? Selama ini yang antum dengar dari siapa? Ahlus Sunnah. Ketika muncul sebuah fenomena serentak, Ahlus Sunnah wal Jamaah dimanapun mereka berada akan melakukan upaya antisipasi tahdhirul muslimin, memperingatkan muslimin dari bahaya tadi. Di mana-mana langsung mengadakan daurah, di mana-mana langsung menggelora itu. Ya apa ya? Di sini, di sana, sana. Dalam Jawa, luar Jawa, terus di mana-mana. Semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari mereka ada. Tapi ya tadi itu, ya harus ngundang ini dulu, ngundang ini dulu, ngundang ini dulu, dan itu dulu. Harus disiarkan dulu dengan TV-nya mereka, ada seremonialnya, ada itu dan segala macamnya. Maslahat. Ya apa ya? Atau enggak sama sekali. Adem, ayem. Kenapa? Dikarenakan efek daripada manhaj tamyiknya mereka. Lemah dalam kerarudut. Itu sedikit bocoran. Paham sampai? Nah, ya. Perkara yang kedua tadi, ya, Kon. terkait dengan adanya hizbiyin yang mungkin memiliki sumbangsi andil dalam perkara dakwah yang positif, itu kewajiban mereka. Itu adalah kewajiban mereka dan kewajiban masing-masing kaum muslimin untuk berdakwah kepada Allah dengan perkara yang positif. Wasawabit la tunsa. Tapi as-sawabit la tunsa. Perkara-perkara yang sudah pasti, sudah paten, ada pada mereka, tidak boleh dilupakan. Pada mereka ada pemahaman-pemahaman yang menyimpang dan belum tobat, jangan dilupakan. Ikhwani-ikhwani, walaupun dia punya andil dalam perkara positif, dalam perkara dakwah. Sururi-sururi, hadati-hadati, halabi-halabi, rojai-rojai. Walaupun mungkin dalam sebagian hal, mereka punya andil dalam perkara dakwah. Itu kewajibannya mereka. Hah? Itu kewajibannya mereka. Tapi yang namanya sawabit, umur, thabita, perkara-perkara telah thabit, tetap ada pada mereka dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. La tunsa. Tidak bisa dilupakan sampai mereka taubat. Faham itu, Mekwan? Atau muhibun cidda. Jangan mengatakan, wah, memang mereka itu jamaah tahdir. Lagi sibuk ngurusi komunis. Masih aja mentahdir kita orang. Iya, sampai kamu tobat. Komunis-komunis, Syiah-Syiah, Khawarij-Khawarij, Sufia-Sufia, semuanya dihadapi oleh Ahlussunnah. Karena punya semangat dan prinsip al-wala' wal-bara', semangat tahdir, semangat rudud. Menyelamatkan akidah kaum muslimin. Menerangkan yang hak. Membantah yang batil. Punya semangat. Plus, ya antum-antum ini yang masih membalilu ini. Juga iya. Barakallahu fiikum. Seluruhnya. Itulah fadilahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Barakallahu fiikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini efeknya tanya jawab begini. Dari yang loyo jadi bergairah lagi. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, bagaimana menjelaskan kepada masyarakat bahwasanya Libya atau semisal perguruan tinggi yang lain yang bukan milik salaf, yang orang-orang awam mengira perguruan tinggi itu miliknya salaf. Masya Allah. Nah, baiklah. Dalam menerangkan perkara-perkara semacam ini agak sedikit rumit dan samar bagi orang-orang awam. Sehingga yang dinasihatkan barakallahu fikum, poin-poin yang semacam ini tidak langsung antum yang terlebih dahulu menyampaikan kepada orang-orang awam. Belum nyantol ilmunya. Antum akan bisa menjelaskan ketika ada yang bertanya. Paham ya? Paham ya, Khan ya? Ketika antum ceramah di forum umum, di masyarakat umum, sulit bagi antum untuk menerangkan bab Libya. Mereka tidak nyantol. Dan memang kurang hikmah. Antum kasih ilmu aja yang syar'i. Pendalaman ilmu. Yang ini ketika ada yang tanya. Ada yang mulai ngerti-ngerti dakwah, mendekati antum. Afan Ustaz, itu anak saya mau dimasukkan ke Libya Ustaz, ini gimana Ustaz? Saya kok dengar-dengar itu katanya bermaksud salaf Ustaz, gimana Ustaz? Disitulah antum bisa berbicara. Nah, ketika antum menjelaskan kepada mereka, antum sebutkan poin-poin yang begitu besar, yang begitu gamblang menurut mereka. Nah, sebagai dalil. Bawakan fakta, bawakan kenyataan kepada mereka terkait dengan yang ada di sana. Yang dengan sendirinya dia tahu perkara yang mungkar. Umur wadih. Di sana itu begini, begini, begini, begini, begini. Oh, gitu Ustaz? Iya Pak, itu faktanya. Terus gimana Ustaz? Iya, antum cari yang lain saja. Hah? Dipondokkan anak antum di tempat-tempat yang lain yang di atas pemahaman salaf. Nggak mungkin antum terangkan sejarah. Antum terangkan sama dari sejarah masa lalu. Sejarah dulu itu Pak ada yang namanya pemahaman sururiyah. Terangkan sejarahnya dari mulai satu persatu. peristiwa menyebut sekian banyak orang, ada Jamarto, ada segala macam, oh, pajak, persimpangan jalan pak, ini ada begini, begini, begini, begini. Ini orang belum yopo, tidak paham ya. Dia kepingin yang matang, maka cari poin-poin, apa namanya, kerusakan-kerusakan yang ada pada sana, yang gamblang-gamblang. Begitu pula saya tambahkan di sini, ya, kan? Ketika orang-orang yang awam, yang baru ngerti semangat agama, tapi ngertinya dari TV Rojak, dari Radio Rojak. Juga begitu, tidak bisa kamu langsung terang-terangan, wah itu hizbiyin, rojaiyin, mukhadzilin, mubayyin. Lari sih dari antum. Betul, betul katanya mereka. Ini orangnya sangar-sangar. Ya enggak sih, ada satu orang itu aja yang sangar. Enggak. Itu namanya hikmah, ya. Sehingga ketika dia bertanya dan nampak dia kepingin tahu, antum kasih contoh-contoh kerusakan-kerusakan mereka yang gamblang-gamblang, yang jelas-jelas. Jadi enggak usah pakai dalil. Kalaupun pakai dalil, tinggal bleng gitu. Paham enggak? Sehingga terkadang ada prolognya, ada mukadimahnya dulu. Nah, dikasih mukadimah, dikasih prinsip-prinsip yang pokok, yang dia pahami dengan jelas, gamblang. Terus, baru, nih contohnya, deyer. Nih contohnya, deyer. Nih contohnya, deyer. Setelah itu, imma dia sadar. Tinggalkan, wa imma dia teruskan. Ya sudah, antum kan cuma menasihati. Itulah maknanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tu. Pergi. Hah? Contoh misalkan, datang kepada Ustaz. Pak, terangkan. Mereka itu, Pak, adalah orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai ahlus sunnah salafiyin, Pak. Mereka mengaku balik pada Quran, sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Itu artinya konsisten, militan. Semua yang melanggar kitab dan sunnah dengan pemahaman salaf ditinggalkan. Yang sesuai dikerjakan. Iya Ustaz, betul Ustaz. Iya, itu prinsip yang benar. Masalahnya Pak, lain di teori, lain di perbuatan. Gimana Ustaz? Nah, saya mau tanya sama Bapak ini, barusan yang mungkin baru mengerti ilmu agama ini. Interaksi dengan perempuan yang bukan mahramnya gimana Pak? Ya... ya kalau saya dulu sih ya gak ada masalah Ustaz. Nah, itu namanya bicara dengan keawamannya. Iya, setelah Bapak tahu ilmu, lihat dari mereka, gak boleh Ustaz. Gak boleh jabat tangan dengan yang bukan mahramnya, kemudian interaksi dengan yang bukan mahramnya, yang gak ada hajat sama sekali. Gak boleh Ustaz. Bagus. Bagus Pak. Sangat disayangkan mereka jatuh dalam perkara ini. Itu contoh yang gamblang. Bapak tahu yang namanya Ustaz Fulan? Oh, itu penggedenya Ustaz. Itu penggedenya Rojak itu. Iya, saya juga tahu Pak. Tahu Ustaz ini? Iya. Itu membuat acara. Itu ada hostnya, ada bintang tamunya. Yang ini Ustaznya, yang ini putrinya. Berhadapan langsung bincang-bincang bertiga gitu. Kalau seandainya Bapak jadi Ustaz itu, layak enggak? Wah, enggak mungkin Ustaz. Saya begitu. Terjadi pada Ustaz pula. Kena dia. Set gitu. Ya tinggal hidayah minallah. Kalau dikasih tahu ke hidayah selesai, kalau enggak ya sudah akan fanatik dengan apa yang dia dapatkan. Itu bukan urusannya antum. Ayo antum. Saya mau tanya, Pak. Orang yang berpemahaman salaf, Alkitab wassunnah dengan pemahaman salaful ummah, apakah mungkin terlibat dalam pesta demokrasi? Gak mungkin Ustaz. Itulah hukumnya manusia kan? Ya, bagus. Itu gak mungkin Pak. Dikarenakan demokrasi dalam Islam itu perkara yang melanggar syariat. Gak mungkin. Mohon maaf Pak ya. Kalau saya sekarang ini, Bapak tanya sama saya. Kalau sekarang saya nih Pak. Saya loh Pak. Saya. Kalau seandainya saya nih Pak. Saya kemudian kampanye. Saya mengajak kepada semua murid-murid saya, para hadirin yang hadir di daurah saya ini, saya minta mereka untuk pilih nomor satu. Saya datang ke pondok-pondok teman-teman saya semangati mereka pilih nomor satu. saya mau bikin semacam ada acara di televisi yang tadi itu, di TV Roja, seakan-akan saya akan berakting lagi apa begitu, menerangkan masalah kepemimpinan. Pilih nomor satu, kampanye Pak. Kira-kira Bapak marah sama saya enggak? Ya Ustaz, masa antum Ustaz salafi engkau marah kayak gitu. Alhamdulillah Bapak masih punya ghirah sama saya. Terima kasih atas nasihatnya. Insya Allah saya enggak demikian. Tapi masalahnya Pak, ada pada mereka. Antum tahu Ustaz Quran? Loh, lebih gede dari sebelumnya. Sebelumnya paling cuma LC ini, doktor. Alhamdulillah, saya juga tahu siapa dia. Oh gitu. Nah itu kampanye. Kena dia. Pas. Nah gitu ya. Itu perkara-perkara yang wadih. Dengan cara seperti itu. Selebihnya, taufik minallah. Taufik minallah. Dan subhanallah, jarang yang bisa menangkap dengan baik nasihat-nasihat semacam itu. Sudah terkena yang namanya asofia. Ya, sulit ya kan. Taufik, hidayah itu perkara yang mahal harganya. Ya, tujuannya itu menyampaikan saja. Selebihnya enggak mau ya sudah. Anda jangan kemudian marah sama dia. Bapak ini sudah datang kepada saya minta nasihat, tak nasihati, enggak nerima juga, dasar. Nah, bukan hanya antum. Sudah. Itulah enaknya kalau antum mengerti yang namanya ingkarul munkar itu dengan sesuai dengan kemampuan antum. Khalas. Apa lagi? Paham insyaallah ya? Nah, yang nerima alhamdulillah, yang enggak nerima sudah antum sebarkan hujjah kepada dia. Tapi caranya harus pas. Paham tuh? Termasuk hikmah dalam amar ma'ruf nahi munkar. Itu yang kita inginkan. Sehingga ketika nanti apa namanya dari pihak mereka dilapori sama dia, saya tanya langsung sama ustaz itu. Ustaz apa? Ustaz Fulan. Wih, itu penggedenya mereka itu. Saya tahu itu penggedenya mereka itu. Hati-hati Pak sama mereka Pak. Itu orang itu sangar loh Pak. Keras tuh Pak. Kaget dia. Keras Ustaz. Enggak. Dia bisa membantah. Oh enggak. Sedikit pun enggak keras. Lu kok bisa? Saya tanya langsung sama beliaunya. Sedikit pun tidak keras. Halus. Mengena sih sama hati saya. Cuma saya gak bisa meninggalkan. Kenek rekanya. Antum harus paham. Selama ini mereka mengopinikan di kalangan para jamaahnya. Kita itu orang keras. Keras, ekstrim. Wah, sangar gitu ya. Gak punya hikmah, gak punya rahmah. Karena kalau gitu. Paham ya? Padahal kenyataannya mereka yang terlalu sangar. Ketika berkonfrontasi, berhadapan dengan kalangan sufiyah, asy'ariyah itu, wah luar biasa. Tas. Sehingga dakwah salafiyah tercoreng moreng dengan perilakunya mereka ini. Ketika disebutkan oleh tokoh-tokoh sufiyah, tokoh-tokoh wahabiyah di Indonesia, ya mereka itu orangnya. Di Jawas, Firanda, itu yang disebutkan ayat. Kenapa? Dikarenakan sangarnya mereka dalam menghadapi kaum sufiyah asy'ariyah tadi. Imbasnya ya kena kita juga ya. Allahul musta'an wala haula wala quwata illa. Artinya begitu ya. Ada cara-caranya barakallahu fikum. Bagaimana sikap kita bila pemimpin kita benar-benar kafir? Masya Allah, laqadarahullah. Yang namanya benar-benar kafir itu betul-betul kufron bawah. Engkau melihat dan menyaksikan kekufuran yang amat sangat nyata. Yang enggak mungkin ditakwil-takwil lagi. Kafir. Sikap kita ialah wajib memberontak. Iya, diberontak. Enggak boleh orang kafir jadi pemimpin muslim itu enggak boleh. Lengserkan. Tapi dengan cara dan ketentuannya. Langkah pertama, sampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk melengserkan dia. Suara kita dimasukkan, diaspirasikan kemana ya, Pan? Kemana ini? DPR-MPR. Ya Allah. Sampaikan ke mereka. Lengserkan, dia kafir. Dilengsarkan, alhamdulillah. Itu yang kita harapkan. Ganti yang lain yang muslim. Walaupun mungkin tidak soleh. Tidak mungkin. maka kaum muslimin bisa melakukan tindakan pelengseran, tapi dengan syarat. Ingat, dengan syarat. Saya minta jangan ngambil jawaban di awal, harus memberontak. Awas ya. Di akhirnya ada kelanjutannya, dengan syarat. Syarat yang pertama ialah ayakuna lil muslimina qudratun mutakafi'ah. Kaum muslimin memiliki kemampuan yang semisal, yang sepadan dengan pemerintah tadi. Jangan lupa, penguasa itu punya kekuasaan dan kekuatan. Dia tinggal mengomando bawahannya, jalan lengkap dengan senjatanya, lengkap dengan satuan-satuannya. Antum yang mau memberontak harus punya kekuatan semisal. Kalau seandainya TNI Polri dipegang oleh pemerintah tadi, antum harus punya kekuatan sepadan dengan TNI Polri. Itu namanya kuwatun mutagafiah. Paham? Seandainya. Ini kan jika kan? Jika. Gitu ya, kan? Seandainya. Syarat yang kedua ialah antakuna maslahatul khuruj a'zam wa akbar. Kemaslahatan memberontak ini lebih besar. Lebih besar daripada diam. Artinya secara kalkulasi yang matang, ketika menggulingkan, mengkudeta, sedikit sekali mafsadatnya, besar kemaslahatannya, lakukan. Satu saja tidak terpenuhi, maka tidak diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk memberontak penguasa tadi. Mereka bersabar dengan kondisi yang ada. Hatta yustarahu min kafir. Mustarahun, mustarihun, wa mustarahun min. Kita aja beristirahat sampai dia diistirahatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita kerjakan yang sifatnya syar'i atau maslahat-maslahat yang umum. Barakallahu fikum. Jiwa kita, hati kita tidak meyakini dia sebagai pemerintah kita, tidak ada ikatan apapun baik apapun dengan mereka, dikarenakan dia kafir. Tapi terkait dengan muamalah harian dengan negara kita, normal selama maslahat umum atau perkara yang mubah atau perkara yang syar'i. Sampai Allah wafatkan dia atau diganti dengan penguasa lain yang muslim. Ini semuanya kita mengatakan la qadarullah. Semoga Allah tidak mentakdirkan. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita penguasa-penguasa yang saleh, penguasa-penguasa yang adil. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada pemerintah-pemerintah kita, penguasa-penguasa kita, bitanatun salihah, teman-teman dekat yang bagus, pengambil-pengambil kebijakan yang salihah, sehingga bisa memperjuangkan Islam wal muslimin dan bisa melakukan menjalankan roda pemerintahan dengan baik sesuai dengan bimbingan Islam. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Jam 3. Pres, apa cukup? Nih, bagus pertanyaannya, Ikhwan. Afwan Ustaz, ana minta pendapat dan nasihat Ustaz. Kami pernah menjalani kehidupan di luar Jawa. Di sana mayoritasnya kaum Sufia. Dia pakai nama yang Indonesia, saya kasih nama yang lebih umum. Kaum Sufia. Tahu maknanya kan ya? Iya. Dan hampir tidak ada pada kaum itu seorang salafi pun. Dan kami di sana hanyalah seorang diri. Kami pun bukan seorang yang pintar dalam berdakwah seperti para asatidah. Kami di sana hidup jarang keluar rumah, Ustaz. Terkecuali hanya dengan keperluan kami saja. Apa nasihatnya Ustaz? Nah, ini pentingnya ya. Saya katakan bukan hanya di luar Jawa, dalam Jawa pun juga sama. Mereka mayoritas di negara kita ini ya, Pak. Barakallahu fikum. Tayib. Di sini kan nanti nasihatumullah, sikap yang antum harus tunjukkan, jangan mengurung diri. Jangan mengurung diri, jangan menyendiri. Itu justru akan memunculkan kecurigaan-kecurigaan dari kalangan masyarakat. Antum normal saja bermuamalah yang baik dengan masyarakat sekitar secara umum. Ketemu orang, salam, tegur sapa, kabarnya gimana, yang sakit dijenguk, yang gak mampu dibantu. Tunjukkan akhlakul karimah antum, muamalah yang baik antum. Itu namanya dakwah. Tapi dakwah bil akhlak, dakwah bil hal, dakwah dengan kondisinya antum, enggak usah dengan ucapan. itu akan satu, membuat mereka tidak curiga kepada antum. Yang kedua, akan simpati kepada antum, senang kepada antum. Tapi dalam perkara prinsip, antum tidak ikut. Antum tidak ikut. Tidak mungkin antum ikut acara-acara mereka yang menyimpang barakallahu fikum. Tapi dalam perkara muamalah, bagus dengan mereka. Ini penting. Itu namanya dakwah bil hal. Mungkin antum belum bisa, kala itu belum bisa antum berdakwah. Mungkin antum bukan ustaz ya. Mungkin enggak, mungkin antum ceramah. Mungkin juga belum bisa tebar majalah atau semisal belum bisa. Target awalnya antum ta'liful qulub. Antum melunakkan hati-hati mereka dengan akhlaknya antum, dengan muamalahnya antum. Mereka sudah familiar sama antum. Ngerti? Oh, Pak Fulan bagus dengan tetangga, bagus itu. Senang membantu, Masya Allah, ketemu orang, salam. Istrinya juga baik, walaupun pakai cadar. Nah, lumayan. Pakai cadarnya agak sedikit beringis, tapi katakan baiknya keluar. Nah, sama orang, sebelumnya, Masya Allah, bagus. Kalau saya main ke rumahnya, enggak pakai cadar. Kan enggak ngerti mereka ikhwannya. Bayangannya kok cadar terus. Nah, yang dalam rumah enggak pakai cadar. Orangnya baik, sumringah, begini, begini. Terus sampai antum merasakan sudah sangat menyeluruh. Hampir semua pihak, semua masyarakat tahu antum ini orang yang baik. Bukan teroris, bukan semisalnya. Bagus akhlaknya. Tapi ya itu, tapi gak pernah mau ikut acara-acara kita ya. Ya, ya itu sih ada. Paling tidak, gak terlalu frontal mereka tadi mengingkari antum. Sudah. Insya Allah lambat laun akan ada orang-orang yang mulai simpati, tanya-tanya. Mas dari mana mas? Dari sini. Mas ini apa ya alirannya ya? Nah, di saat itulah antum pelan-pelan memberitahukan kepada mereka dengan cara yang pas. Jangan vulgar. Dan jangan menggunakan istilah-istilah mereka gak suka dengannya. Jangan menggunakan istilah salafi ataupun wahabi, jangan. Muslim. Muslim ingin berislam dengan baik. Saya tidak ikut aliran apapun. Saya tidak ikut apa-apa. Saya muslim biasa, muslimah biasa. Baru belajar, kepingin mempelajari Islam, kepingin mengamalkan Islam dengan benar, dengan baik. Alhamdulillah ada Al-Qur'anul Karim, saya baca tafsirnya dari kalangan para ulama-ulama kita, ada hadisnya Rasul, ada hadis Bulughul Maram. Bukan buku-buku yang mereka biasa kedengaran telinga mereka. Bulughul Maram, ada Riyadhus Shalihin, itu buku-buku yang mereka familiar. Terkadang kita juga membaca buku-buku yang madhabnya Syafi'i. Ya kan betul? Bulughul Maram Syafi'i, Riyadhus Shalihin Syafi'i, kan gitu ya. Itu bukan kemudian taqiyah, bukan. Itu namanya hikmah dalam menyampaikan. Sehingga dia masuk, oh begitu. Iya. Jadi kalau ada dasarnya ayat, hadis, ya saya amalkan. Jadi karena terbatasnya ilmu kita, mohon maaf ya Bu atau Pak, kalau nanti ketika ada beberapa kegiatan masyarakat yang kita masih belum bisa mampu mengikutinya. Mungkin karena ilmu kita yang masih belum, atau mungkin karena apa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lah, tapi mengenal. Terus demikian. Dan itu butuh kesabaran, butuh ketabahan, keuletan. Jiwa besar, tahan bandingan, hikmah, rahmah, barakallahu fikum. Tapi efeknya sangat bagus. Barakallahu fikum. Target minimal itu ketika ada orang yang menggunjing antum, dibantah sama mereka sendiri. Ketika ada orang yang berusaha untuk melaporkan antum dengan tujuan yang miring-miring kepada pihak aparat pemerintah, tetangganya antum yang membela antum. Sangat bagus ketika ada momen-momen tertentu, misalkan ketika lagi bicara isu teroris. Kesempatan bagi antum tebar majalah yang anti teroris. Itu namanya memanfaatkan momen. Nah, kasih apa ini Pak? Ini saya dapat majalah dari Jawa. Ini kan lagi santer isu terorisme. Saya baca ini kok bahaya ini Pak terorisme. Alhamdulillah saya baca ini majalah. Saya nggak mau terlibat sama mereka Pak. Ini kalau mau baca silakan Pak. Kan gitu ya. Kasih baca mereka. Oh rupanya masih bukan teroris. Wah, ini dikasih. Kasih. Jadi bakal menyebar. Nanti mereka bakal melaporkan ke suara-suara. Iklan gratis gitu ya. Ketemu dengan Pak Lurah. Kasih Pak Lurahnya. Ada lagi isu komunis. Manfaatkan. Tebar lagi majalah. Masalah komunis segala macamnya. Sehingga itu pelan tapi pasti. Ini kok ada isu komunis kok kayaknya anu banget ini. Saya juga dapat majalah lagi nih. Ini kayaknya bagus ini Pak ya. Saya baca kok, wah oh, jahat banget tuh komunis. Nah, apalagi PKI itu. Dikasih lagi. Senang mereka. Dengan tanpa sadar mereka sudah antum kasih ilmu. Ini nanti sudah bakal jadi ustadz sudah ini. Di kacamata orang awam, antum bakal jadi ustadz. Apalagi sudah ada salah seorang tokoh masyarakat yang simpati sama antum, bakal. Mau ustadz, apalagi antum tampilannya pakai sarung terus. Nah, terkadang disebut-sebut tak mungkin antum pakai jubah gini, Pak. Pakai sarung, baju koko, peci, kadang pakai peci putih, peci yang berwarna. Kok serga banget ini jamaahnya segala macamnya kan gitu ya. Masya Allah ini. Sekali-kali menggantikan imam sholat kok merdu banget suaranya. Halas, ustaz anu ya. Sat-sat, moga ustaz, moga ustaz. Gitu. Jadi ustaz untuk ceramah. Ya bukan berarti antum mencari itu ya bukan. Ada respon. Dan ingat, antum harus tahu diri. Ketika antum enggak punya kemampuan, jangan paksakan diri. Maaf Pak, saya bukan ustaz. Saya baru belajar sama-sama, saya belum punya kemampuan. Saya belajar dulu. Tolong jangan paksa saya enggak mampu. Oh, jangan merendah Pak ustaz. Benar Pak. Saya nanti kalau saya tampil, waduh saya enggak bisa ngomong, nanti malah memalukan semua yang ada. Mohon maaf saya belum bisa. Nanti ada waktunya. Siapa tahu saya bisa, atau mungkin nanti siapa tahu ada teman-teman dari Jawa yang saya kenal mereka yang punya ilmu nanti. Mulai ada sedikit ngasih mukadimah prolog untuk cari kesempatan mendatangkan para ustadz yang dari Jawa. Gitu loh caranya itu. Ya, tentu harus aktif. Jangan menyendiri. Tidak pernah keluar rumah ustadz. Kalau hajatnya saja, beli ke toko, sudah pulang lagi. Ah, dicurigai antum. Siapa itu? Itu pakai cadar. Pakai cadar. Itu tidak pernah itu. Ketemu-ketemu tidak pernah itu. Salam sama tetangga. Ketemu tidak pernah itu. Itu sampai... sudah. Sampai ke telinganya aparat. Sudah disoroti antum. Begitu ada gerakan, antum diciduk. Barakallah. Kita insya Allah ya. Nah, insya Allah semoga Allah ngasih kemudahan kepada antum berjuang seorang diri berdakwah dengan dakwah akhlakiyah, dengan dakwah muamalah yang bagus tengah-tengah masyarakat. Insya Allah semoga dengan dakwahnya antum, dengan akhlaknya antum, terbuka lahan dakwah baru di luar Jawa sana yang siap nanti digarap berikutnya oleh para asatidzah. Barakallahu fikum. Kita ya, ya. Semangat dalam talabul ilmi, semangat dalam menebarkan dakwah, semangat dalam ingkar mungkar, tapi semua dengan bimbingan yang benar. Saya kira cukup sekian, sudah pas pres masuk azan asar. Selebihnya saya mohon maaf karena enggak mungkin semua terjawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.